gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari ini kita tetap menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Nabi sebagai Rasul pilihan Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran secara benar dan wajar. Para pendengar yang berbahagia, ayat 121 dari surat Hud ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lilladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun. Katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya kami pun berbuat pula. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat 121 masih terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Dahulu kita telah mengkaji bahwa jangan sampai merusak. Berbuat baiklah. Di dunia ini ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ada yang beriman dan ada yang kafir. Konsekuensi dari pilihan iman dan kufur itu, baik dan buruk itu ada. Orang yang beriman, orang yang baik, orang yang beriman akan masuk surga, yang baik akan bahagia, orang yang kafir akan masuk neraka, yang buruk akan sengsara. Kemudian pada ayat yang lalu kita telah mengkaji bahwa kisah para rasul itu untuk menambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah iman bahwa hari kiamat itu jelas, bahwa surga itu ada dan neraka itu benar. Kisah para rasul menjadi pelajaran yang penting bagi Nabi Muhammad, dan kisah para rasul menjadi mau'izah wa zikro, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Maka pada hari ini, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau belajar dari sejarah jaket merah kata Soekarno, belajarlah dari sejarah. Maka orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah sesuka hatinya. Bagi yang beriman, berbuatlah berdasarkan manhaj Allah. Tapi lihatlah bahwa perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Berbuat kekafiran, berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan akan menimpa diri kita sebelum dianya ditimpakan kepada kita di hari akhirat. Di dunia kita akan sengsara, di akhirat terlebih-lebih. Sebaliknya, orang yang beriman juga berbuat baik di dunia, dia pun akan mendapatkan efek dampak yang begitu baik di dunia ini, terlebih-lebih dia mendapatkan dampak yang begitu baik di akhirat. Silakan Ustaz Fajrul Haq menambahkan ayat 121 dari surat Hud ini. Iya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah mengingatkan. Mengingatkan apa? Bahwasanya mengingatkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ancaman Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bahwasanya mereka memang betul-betul berbuat semena-mena. Bahkan itu adalah merupakan kemampuan mereka. Tapi Allah mengingatkan kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, inna 'amilun, sesungguhnya kami pun berbuat pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbuat pula di sini diartikan adalah kesempurnaan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat pula di sini sudah Allah garis-gariskan sebagaimana yang difirmankan Allah sebelum kita mengkaji ayat ini, yaitu wa tammat kalimatu rabbika, telah disempurnakan bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, tidak akan jauh Orang-orang yang tidak beriman itu, inti-intinya nanti mereka akan diseret ke dalam api neraka. Karena orang sekarang merasakan kebanggaan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bangga, ya, kalau enggak beriman, ya. Bangga tidak beriman daripada mereka itu beriman kepada Allah, karena mereka merasakan beriman kepada Allah itu banyak sekali cobaannya. Tapi tidak, kenapa? Bisa jadi, kata Allah, yang sesuatu yang kamu benci itu adalah hal yang baik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu senangi itu adalah menjadi hal yang lebih buruk bagimu. Kita lihat bagaimana terjadinya peperangan pada masa dahulu. Contoh dalam perang Badar, kelompok kaum muslimin pada saat itu adalah kelompok minoritas, bukan mayoritas. Bahkan bisa dikatakan 1:4, bahkan bisa dikatakan 1:5. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita bekali dalam orang-orang yang beriman. Jangan sampai bosan beribadah, beramal, bertakwa, bersedekah, berbuat baik, tidak menghasut dan tidak mencemburui orang. Yakinlah, nikmat dan apa yang kita rasakan itu adalah merupakan nikmat yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang ingin mencapai nikmat lebih dari apa yang dia inginkan, ternyata kehidupannya pun akhirnya adalah jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah banyak terjadi pada masa dahulu, yaitu pada masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana didapatkan seseorang Arabi yang mana setiap salat tidak pernah berdoa dan tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka kali yang ketiga dan keempatnya Rasulullah menanyakan, maka jawabannya adalah, baju yang kupakai ini adalah baju yang satu-satunya di dalam keluarga. Begitu terasa hidup ini sangat menderita. Tapi begitu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya berubah dari kambing ternak ataupun menernak kambing dari 2 menjadi 3, terus begitu banyaknya ketika anugerah itu betul-betul dapat didapatkannya, sehingga ia lupa untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan yang wajib, sehingga Allah turunkan azab. Maka dia jadilah seperti apa yang ia rasakan seperti semula. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Jangan kita sampai meyakini power kehidupan kita ini, kehidupan kita yang begitu mewah ini akan menjamin kehidupan kita. Lihatlah seperti Kanaan, anak Nabi Nuh. Dia sangat membanggakan kehidupan material, kehidupan di dunia ini, sampai ketika datang azab, yaitu sebuah banjir bandang, yang ia dambakan adalah sebuah gunung, karena gunung ini tidak akan pernah sampai air ke atas. Begitulah yang selalu mengikat diri dalam kehidupan duniawi, sehingga dia tidak sadarkan diri. Tapi apa yang terjadi, keputusan Allah jualah yang berlaku pada saat itu. Maka kita tidak bisa membanggakan kehidupan kita dengan kehidupan material di dunia ini. Maka yang perlu kita banggakan adalah apabila kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika kita bangga dapat mendapatkan rahmat dari Allah, Allah akan memberikan, karena kebanggaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa kita harus bangga dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena itulah yang kita cari di dunia ini, mencari rahmatnya, mencari ridhonya. Dan alhamdulillah kalau Allah menurunkan ridho kepada kita, menurunkan rahmat kepada kita, karena ridho dan rahmatnya adalah suatu hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Untuk itu kita nemukan di ayat 121 ini dua penafsiran dari satu ayat yang sama. Inna amilun, kami pun berbuat pula. Kami di sini dua pengertiannya. Kami bisa kembali domirnya, kata gantinya, kepada Allah, dalam arti Allah akan membalas kaum kafir dengan neraka di akhirat atau kesengsaraan di dunia. Yang kedua, kami di sini artinya mukminin. Kalau orang non mukmin berbuat, orang mukmin pun berbuat. Mukmin berbuat, perbuatannya tetap eksis di dunia ini. Karena bukan jumlah yang menentukan keberhasilan, tapi kualitas imanlah yang menentukan keberhasilan itu, sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq. Suatu hal yang lebih menarik lagi, inna amilun, Allah dan mukmin itu disebutkan, pertama tadi Allah, yang kedua mukmin, itu menjadi satu kesatuan. Artinya orang yang beriman itu bersama Allah, dan Allah itu bersama orang yang beriman. Ketika Allah dan orang yang beriman, ketika Allah dan mukmin menjadi satu kesatuan, maka itu adalah power, maka itu adalah kekuatan yang luar biasa. Maka bersyukurlah kita ketika kita menjadi orang yang beriman, bersyukurlah kita iman kita ditopang dan dibantu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih dahsyat di dunia ini kecuali hidup penuh dengan berkat dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.